Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ahibati fillah ma'ashir al-ikhwah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita dari kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah dengan penjabaran ataupun syarah Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita masuki bab Manzilatul Sunnah wa ala qatuha bil Quran, bab yang menerangkan tentang kedudukan sunnah serta hubungan atau kaitannya sunnah dengan Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa As-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sunnah di sisi kami, sunnah menurut kami adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yang dimaksud dengan athar adalah ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau yang sering kita dengarkan dalam istilah yang diistilahkan para ulama bahwa sunnah Nabi itu ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Ucapan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan beliau. Dan kedudukannya, kedudukan serta hubungan sunnah dengan Quran, bahwa sunnah tufasir Al-Quran. Sunnah itu sebagai penafsir untuk memperjelas, mengurai apa yang ada pada Al-Quranul Karim. Kita bersyukur bahwasanya Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran ialah dengan lughatul Arabiyah dan turun dari sisi Allah Azza wa Jalla, yang dengan itu barakallahu fikum menjadi pemersatu dan termasuk daripada mukjizat Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran. Quran yang barakallahu fikum memuat 114 surat tentunya, atau 30 juz tentunya, di sana dari awal sampai akhir menyebutkan kandungan tauhid, hal-hal yang berkaitan dengan pelengkap tauhid atau kelaziman, misalnya orang-orang yang bertauhid mendapatkan balasan, orang-orang yang menentang juga mendapatkan iqab. Ada ahkam, ada hukum-hukum, semua tadi membutuhkan kepada penjelasan sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat النحل وأنزلنا إليك الذكرى. Para mufassir menyebutkan bahwa kami turunkan kepadamu adz-dzikr ialah sunnah. Litubayyin lin-nas ma nuzila ilaihim, supaya kamu jelaskan, itu fungsi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masa hidupnya tentunya menjadi rujukan, segala perkara ditanyakan kepada beliau. Namun setelah wafatnya, maka urusan-urusan yang tidak tertera dalam Al-Quran atau perkara-perkara yang di situ global, umum, yang ada pada Quran membutuhkan kepada uraian, kepada penjelasan, maka kembalinya kepada sunnah. Itulah yang dimaksud dengan kedudukan dan hubungan sunnah terhadap Al-Quran. Lalu Syekh Hafizahullah menjelaskan di antara bentuk daripada hubungan kedudukan daripada sunnah, hubungannya dengan Quran, misal tentang ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Salat di sana ada kapan ditunaikan, bermakna waktunya, jumlahnya, demikian pula rincian yang ada, apa yang harus dibaca saat ruku, saat sujud, semua tadi terurai dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Quran atau sunnah, imma tu'ayyid Al-Quran, sunnah itu memperkuat Al-Quranul Karim, bermakna hadis-hadis Nabi itu memperkuat, memperkaya argumen sudah ada pada Quran, tetapi diperkuat, diperkaya dalilnya dengan sunnah. Sunnah juga barakallahu fikum terkadang menyendiri, yaitu menjelaskan satu masalah, menerangkan satu penjelasan, menjadi argumen atas satu masalah yang tidak tertera dalam Quran, sebagaimana yang sudah kita singgung, seperti penjelasan sifat dhahik, sifat dhahik, sifat tertawa bagi Allah. Naam. Dan dari situ barakallahu fikum, sebagai bantahan yang telak dan penjelasan yang cukup gamblang, jelas, pihak-pihak yang mereka mengatakan bahwa kita ini dalam beragama mencukupkan Al-Quran, atau dengan kata lain, kelompok Quraniyun, mereka yang menentang sunnah Nabi, hanya mencukupkan dengan Quran. Apabila ditanyakan kepada mereka, bagaimana rincian tentang masalah sholat, padahal baru satu masalah, tidak akan bisa ketemu dalam Al-Quran tentang rincian sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kecuali dalam apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula perkara zakat, wa'atuz zakah, tunaikan zakat. Itu pun rincian yang gamblang, yang jelas, ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tidak diragukan bahwa kedudukan sunnah dalam hujjah itu seperti Quran. Tidak pula seorang membedakan yang diistilahkan hadis ahad atau mutawatir. Selama hadis itu hadis yang keberadaannya dipertanggungjawabkan, walaupun diistilahkan oleh para ulama yang membagi ada hadis mutawatir, hadis ahad, barakallahu fikum, tetap dia sebagai hujjah. Dia sebagai apa? Hujjah. Dan tidak boleh bagi kita ragu. Thumma qala al-muallif walaysa fi sunnati qiyasun. Kata Imam Ahmad, dan tidak ada pada sunnah itu kias, analogi, mengkiaskan. Ya'ni berkata syarih, berkata syekh Rabi' hafizahullah, ya'ni laisa fi dinillahi qiyasun. Tidak ada dalam agama Allah itu qiyas. Apakah ucapan beliau ini bertolak belakang tentang para ulama ahli fikih? Mereka barakallahu fikum menyebutkan bahwa argumen atau dalil itu ada empat, yaitu apa? Al-Quran, kemudian apa? Sunnah, ijma', qiyas. Sementara beliau mengatakan makna daripada ucapan Imam Ahmad, laisa fi sunnah qiyas, laisa fi dinillah qiyasun. Apakah bertentangan? InsyaAllah dengan penjelasan yang disebutkan beliau, tidak mengandung nilai pertentangan. Nah, tidak ada dalam agama itu qiyas. Ai idza jaa nahrullah batala nahru ma'qil. Apabila telah datang nahrullah, sesuatu yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang telah terang, maka batala nahru ma'qil. Batallah nahru ma'qil. Ma'qil yang dimaksud di sini Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar seorang sahabat yang pernah diutus oleh Umar di daerah Basra untuk menggali sungai, ya, membuat sungai sebagai bentuk pengairan. Sampai dibuat sebuah permisalan yaitu Nahru Ma'qil. Nahru Ma'qil. Kemanfaatannya luar biasa. Kemanfaatannya luar biasa. Tetapi kemanfaatan tersebut, walaupun besar, jika datang kemanfaatan yang sangat besar, yaitu Nahrullah, sungainya Allah, sesuatu yang azim, maka batallah Nahru Ma'qil. Batallah sungainya Ma'qil tadi yang walaupun kemanfaatannya besar, ketika sudah datang sesuatu yang lebih besar dari Allah Azza wa Jal. Yang dimaksud dengan permisalan ini adalah idza jaa an-nassu. Kalau datang kepada kalian nas, yaitu dalil. Datang dalil dari Quran maupun sunnah. Fala qiyasa, maka tidak ada qiyas lagi. Tidak ada qiyas. La yu'arad bi'aqlin wala biqiyasin. Maka kalau sudah datang dalil, jangan ditentang dengan akal. Mungkin orang datang kepadanya dalil Al-Quran Al-Karim, datang kepadanya hadis Nabi SAW. Orang berkomentar, ini kalau menurut akal tidak seperti itu. Atau wala biqiyas, dengan sebuah analogi. Ini kalau dengan analogi seseorang, maka bukan demikian. Ditentang. Nanti akan disebutkan pihak-pihak yang mereka itu melampaui batas dalam menyikapi qiyas. Disinggung oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Qala wala bira'in, dan juga tidak dengan pendapat siapapun. Sementara kalau kita sering mendapati, menjumpai manusia itu dengan pendapat, dengan pengkiasan, dengan analogi, dengan pemikiran, itu kadang lebih mudah, istilahnya lebih familiar, lebih gampang diterima kalau atau ketimbang diarahkan kepada dalil. Islam itu jangan terlalu jumud katanya. Islam itu jangan terlalu kental dengan dalil. Dikit-dikit dalil. Dikit-dikit apa? Dalil. Ya, hormatilah pendapat manusia. Hormatilah pikiran manusia. Hormatilah kiasan-kiasan yang ada. Walaupun sudah jelas, barakallahu fikum, datang dalil. Ini pada sebagian lebih diminati. Ketimbang dengan apa? Ketimbang kalau kita mengajarkan agama dengan dalil. Berujung istilahnya ya halal ya haram. Berujung syirik, tauhid. Berujung sunnah, bid'ah. Kan begitu ya. Sehingga orang kadang-kadang dengan hal itu antipati. Alergi kalau mendengarkan kata-kata syirik. Alergi kalau mendengar kata-kata bid'ah. Alergi kalau mendengar kata-kata kefasikan, kemaksiatan, dan seterusnya. Padahal kalimat-kalimat itu satu kalimat yang dalam Al-Quran dipakai. Padahal kita mengenal bahwa Al-Quranul Karim merupakan tatanan bahasa Arab yang tertinggi sastranya. Karena itu kalamullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga merombak. Rasul SAW juga merubah tatanan, kebiasaan yang ada pada kaumnya. Beliau pun menggunakan kalimat-kalimat itu. Meskipun menuai, yaitu mendapatkan pertentangan. Sebab itu barakallahu fikum, hendaknya kita bukan sebagai orang yang kemudian antipati, takut menyampaikan kalimat-kalimat yang memang itu ibarat yang ada pada Quran, ibarat yang ada pada hadis, sehingga kita lebih memilih kepada kalimat-kalimat yang tidak mengandung resiko, bahkan mengandung kepada kesamaran, ketidakjelasan. Dengan kata lain, masih mengandung kepada keglobalan, umum. Naam. Fabarakallahu fikum, sesuatu yang memang harus diperjelas. Sesuatu yang kadang-kadang ibaratnya bisa diperlembut. Naam. Karena itulah istilah yang ada pada Al-Qur'anul Karim dan juga pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala la yu'arad bi aqlin wala bi qiyasin wala bi ra'yin wala bi syai'in. Dan juga dengan jangan dengan apapun. Misalnya dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan uruf, dengan mengatakan bahwa ini sudah kebiasaan yang turun-temurun dari orang-orang tua kami. Qala ma yasa'una illa taslim. Ma yasa'una illa taslim. Maka tidak ada pilihan bagi kita, tidak ada peluang bagi kita, tidak ada celah bagi kita, kecuali hanya untuk tunduk ketika datang kepada kita nas. Dan ini merupakan modal utama. Modal utama dalam menyikapi nas, yaitu Quran maupun hadis, adalah sikap taslim. Sikap di mana orang itu tunduk. Tunduk, berserah diri, kemudian barakallahu fikum, seorang mengakui, menerima dengan apa yang ada pada Al-Quranul Karim. Karena itu Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang orang-orang yang mereka itu masih berpikir atau dalam agama ini berpikir panjang, tidak diterima dulu, ya, diolah dulu, cocok tidak, sesuai tidak, menguntungkan tidak. Nah, Allah Azza wa Jal ingatkan, fala warabbika. Maka demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, hakikatnya ialah tidak sempurna iman mereka, atau tidak beriman. Pada hakikatnya mereka tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhakimuka. Sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Mereka itu menjadikan kamu sebagai hakim. Dalam hal apa? Fima syajara bainahum. Dalam sesuatu yang mereka perselisihkan. Allah Azza wa Jal menyebutkan, fala warabbika la yu'minun. Demi Rabbmu, pada hakikatnya mereka itu dikatakan belum beriman. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai kemudian mereka itu menjadikan kamu sebagai hakim pemutus perkara dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian pada mereka yang sudah menentukan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai penengah, sebagai pihak yang dijadikan panutan, rujukan, penentu, pemutus perkara, tidak ada pada mereka itu merasa keberatan dalam hati mereka terhadap suatu keputusan yang diputuskan Nabi. Itu juga poin. Di samping, yaitu menjadikan Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai seseorang dalam penentu perkara yang mereka persisikan, lalu seandainya diputuskan, tidak ada pada hati mereka itu apa? Keberatan. Tidak ada dalam hati mereka keberatan. Wa yusallimu taslima syahid, wa yusallimu taslima. Kemudian barakallahu fikum, betul-betul mereka dalam keadaan menerima dengan sepenuhnya. Tidak ada ganjalan apapun. Nah ini yang barakallahu fikum, penting bahwa kalau sudah datang nas, maka tidak ada celah bagi kita. Tidak ada kelonggaran, tidak ada pilihan bagi kita kecuali apa? At-taslim, yaitu menerima dengan sepenuhnya. Menerima dengan sepenuhnya. Jangan kemudian barakallahu fikum, sebentar saya pikir dulu, sebentar saya pelajari, sebentar demikian, sebentar begitu. Ketika dalil didatangkan kepada kita berupa Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi SAW, maka tidak ada pilihan bagi seorang kecuali menerima dengan sepenuhnya. Tsumma qala hafizahullah, wa ba'dhun nasi yaghlu fi al-qiyasi ila darajatin an yarudda biha an-nususa. Namun pada sebagian manusia ada yang sampai tingkatannya melampaui batas. Melampaui batas, yaitu sampai pada tingkatan dengan qiyas tadi ditolaklah nas-nas dari Quran maupun dari hadis. Wa yaqul, dan mereka mengatakan, hadza nassu mukhalifun lil usul, kata mereka. Ini nas bertentangan dengan usul, dengan pokok-pokok yang kami pelajari. Ya mungkin seorang mempelajari ada pokok-pokok dalam perkara fikih yang disebut dengan usul fikih. Ada pokok-pokok mungkin dalam bahasa Arab, ada pokok-pokok dalam cabang-cabang ilmu. Dikira bahwa nas ini bertentangan dengan pokok-pokok yang mereka pelajari. Hadza nassu mukhalifun lil qiyas. Nas ini bertentangan dengan qiyas. Fa ghalau fil qiyas, sehingga mereka melampaui batas dalam hal menetapkan qiyas. Maka manusia berkaitan dengan qiyas, dari hal yang tadi disebutkan Syekh, ada pihak yang mereka melampaui batas dalam hal apa? Menetapkan qiyas. Sampai bagaimana? Sampai mereka itu menentang. Menentang dalil. Yang penting digunakan qiyas dulu. Ada yang mereka itu menutup mata dari dalil. Tidak melihat kepada Quran, tidak melihat kepada hadis. Langsung yang dituju qiyas. Yang dituju qiyas. Itu juga termasuk ghulu. Atau mereka mendapati dalil ada dalam Quran, dalam hadis, tetapi mereka lebih memilih qiyas sehingga dalil tadi ditolak. Dalil tadi ditolak. Dan yang semacam ini juga ternyata laku. Artinya ketika orang mengajarkan dengan qiyas-qiyas, ya, dengan qiyas-qiyas yang mereka ungkapkan, dengan qiyas-qiyas, ya, makanya sering, lah kalau dikiaskan misalnya di jannah demikian, dikiaskan di neraka demikian, kalau memahami Quran mungkin enggak paham. Sehingga yang dijual itu qiyas. Padahal jika dicermati, difahami, ditelaah, sungguh Quran merupakan kalamullah dan seindah-indah dalam pengibaratan dan sejelas-jelas dalam penjelasan. Hanya saja kemampuan manusia berbeda-beda dalam hal mencapai yaitu apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Itu di antara yang barakallahu fikum disinggung oleh Syekh, yaitu orang-orang yang mereka melampaui batas dalam hal menetapkan kias. Qala fal imamu Ahmad yushiru ila ar-raddi ala haula. Nah, di sini Imam Ahmad mengisyaratkan siapa itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad laisa fi sunnat qiyas, tidak ada dalam sunnah qiyas, yaitu untuk membantah orang-orang yang mereka itu dalam beragama berpegang kepada qiyas saja. Kalau ada Quran, mereka tentang dengan qiyas. Kalau ada dalil hadis, mereka tentang dengan qiyas. Kalimat ini isyarat daripada Imam Ahmad membantah mereka-mereka yang melampaui batas dalam menetapkan qiyas. Wa illa dan jika tidak, faqad yujad qiyasun aula, didapati di sana istilah yang disebut dengan qiyas aula. Kemudian barakallahu fikum, nas itu sesuatu yang pasti, karena nas itu apa? Wahyu. Ya. Nas, dalil yang bersumber Quran atau hadis itu pasti. Adapun qiyas itu merupakan salah satu bentuk ijtihadat. Salah satu bentuk upaya ulama untuk mencari sesuatu argumen yang dianggapnya itu barakallahu fikum tidak menyelisihi agama. Demikian. Kalau qiyas itu nilainya, bobotnya ialah ijtihadat. Paham ijtihadat? Yaitu bentuk ijtihad. Bentuk yang dimana ulama berupaya agar dalam agama ini ada sandaran. Nah, karena bentuknya bentuk usaha manusia, maka bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang disebut dengan apa? Yusib wa yukhti. Mungkin usahanya tadi betul. Ya. Usahanya tadi benar. Mencocoki agama. Dan kemungkinan yang kedua apa? Salah. Kemungkinannya salah. Keliru. Salah. Tetapi kalau nas muatannya, substansinya mesti benar. Kenapa? Karena kalau Al-Quran merupakan kalam Allah, kalau hadis merupakan apa? Ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jamin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, bukan rekayasanya, bukan menurut kemauannya, bukan menurut seleranya, tetapi bimbingan wahyu. Itu kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga kalau nas itu jelas, difahami, muatannya jelas. Tetapi kalau qiyas itu masih bentuk usaha, upaya, ijtihad. Bisa salah, bisa benar. Bisa salah, bisa benar. Kemudian Syekh mengatakan, betul orang-orang yang diingatkan oleh Imam Ahmad, walaisa fi sunnat qiyas, tidak ada dalam agama qiyas, yaitu orang-orang yang mereka itu lebih mengedepankan pemikirannya, rasionya, kemudian pendapatnya, analisanya, ya, ijtihadatnya. Sudah jelas ada nas, kenapa tidak kemudian barakallahu fikum mereka datang kepadanya? Atau kemungkinan yang kedua, belum sampai kepadanya nas. Nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwa di antara kemungkinan, kenapa para ulama itu berargumen dalam sebuah masalah, baik itu pembolehan atau pelarangan, dengan kias atau ijma, bisa saja latar belakangnya belum sampai kepada mereka dalil, ya, belum sampai kepada mereka dalil. Dan berapa banyak perkara-perkara yang sesungguhnya tatkala kita itu menghadapi, ketika belum sampai kepada kita dalil, kadang kita mengatakan ya boleh padahal itu tidak boleh, atau kita mengatakan tidak boleh padahal itu apa? Boleh. Paham ya? Tetapi kalau seorang sudah sampai padanya dalil, dia tidak akan mengkiaskan, oh kiasannya demikian, bukan, dalilnya demikian, baik itu Quran maupun hadis. Baik. Tsumma qala hafizahullah, wa illa faqad yujad qiyasun aula. Tetapi bukan bermakna bahwa kias itu dibuang. Di sana ada yang disebut dengan kias aula, yaitu barakallahu fikum, jika tidak didapati pada Quran, hadis Nabi SAW dalam sebuah perkara, maka dibuatlah dengan istilah kias aula. Sebagai contoh sebuah sifat yang tercela pada manusia. Nah, mungkin para ulama mengatakan kalau hal itu tercela pada manusia, maka bagaimana disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Faham? Itu namanya apa? Qiyas aula. Kalau sesuatu itu tercela pada manusia, bagaimana Anda menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Anda menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Tsumma qala hafizahullah, walakinnahu kama yuqal. Akan tetapi kedudukan kias seperti yang dikatakan kal maitah seperti bangkai, yulja ilaihi fi hali ad-dharurah, dipakai kembali kepada kias dalam kondisi kalau darurat. Kapan darurat? Ketika yang asli tidak ada, kan begitu ya, namanya kondisi darurat. Ya, misal ya, apa ya, dalam kehidupan ya. Masak kan begitu ya, umumnya di tempat kita itu kalau makan kan apa, makanan pokoknya nasi kan begitu ya. Kondisi darurat kadang seorang berganti dengan yang lain ya, yang direbus mungkin ubi atau singkong, atau kemudian dia hanya merebus pisang untuk dimakan. Kondisi-kondisi yang di situ tidak ada. Bahkan sampai darurat, jika tidak dia akan mati. Apa itu? Bangkai. Ya. Bangkai dia makan. Adakah dari kita yang suka bangkai? Kan tidak ada. Tapi kondisi darurat dalam Islam diperbolehkan. Nah, demikian pula bermakna bahwa kias itu jangan dijadikan sebagai senjata utama. Walaupun seringkali enak atau dikatakan sangat nyaman pada akal manusia. Orang kan kalau dalil kan perlu menghafal Quran, ya, memahami maknanya, menghafal hadis, memahami maknanya. Kalau kias itu kan lebih condong kepada analogi, kepada kepintaran seorang, kecerdasan seorang, kecerdikannya, bahkan ayadubillah wal ayadubillah, seringkali mungkin jatuh kepada orang itu dalam agama itu hanya akal-akalan. Ya, ini kadang sering disukai. Ya. Sering disukai, ya tentunya yang sekufu, orang-orang yang memang tipenya, tipikalnya dalam beragama, itu yang dia sukai. Tapi kalau giliran diajak untuk mempelajari Quran, bagaimana tafsirnya, bagaimana makna lafad-lafadnya, diajak mempelajari hadis, bagaimana sumber hadis ini, tentang sisi akurasinya, apakah dia sahih atau dhaif, katanya panjang fasenya. Iya, fasenya panjang. Kita ini dituntut untuk sekarang berdalil. Baru mau nyari hadis, buka ini, buka itu, harus begini. Seorang tidak sabar. Seorang tidak sabar untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga apapun yang sampai kepada dia berupa pertanyaan, langsung ceplos, ada jawaban. Iya. Orang mengatakan, si fulan tuh lo hebat, kan begitu ya. Apa saja yang ditanyakan, mesti dijawab, walaupun ngawur, kan begitu ya. Iya, walaupun ngawur, seringkali dengan apa? Analisa dia, analogi dia, dengan pendapatnya, kadang orang senang, karena ada jawaban. Ada jawaban. Padahal kita lihat, Imam Malik rahimahullah, setingkat imam, yang dikatakan Imam Darul Hijrah, barakallahu fikum, beliau ketika datang orang-orang yang menanyakan, lalu dikomentari bahwa tidak semua pertanyaan dijawab, katanya sekualitas Anda datang masalah tidak menjawab. Naam, Imam Ahmad kadang berhenti tawakuf dalam sebuah masalah tahunan. Iya, ini menunjukkan karena mereka betul-betul berpikir panjang. Apakah ucapan yang diucapkan itu kebenaran ataukah hanya sekedar menjawab. Ya, sekedar menjawab. Baik, kita kembali. Suma qala hafizahullah. Qala walakinahu kama yuqal qal maytah yulja ilayhi fi hadith darurah. Bal inna syekhul islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yadhkuru fi kutaybin lahu sammahu ma'arijul wusul ila bayani anna usuladdin wa furu'ahu qad bayyanaha ar-rasul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah barakallahu fikum, beliau punya sebuah karya tulis yang dikatakan kutayb, sebuah karya tulis yang tidak panjang yang dinamai dengan Ma'arijul Wusul ila bayani anna usuladdin wa furu'ahu qad bayyanaha ar-rasul. Kitab ini menjelaskan sebuah prinsip bahwa segala urusan-urusan pokok dalam agama dan cabang-cabangnya, segala urusan agama baik yang prinsip, yang pokok dan cabang-cabangnya itu sudah dijelaskan oleh Rasul. Artinya apa? Semuanya ada dalil. Paham? Semuanya ada dalil. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput dari dalil. Yaqulu bil istiqra'i, beliau mengatakan bahwa dengan penelitian, yaitu dalam agama, itu kan ada proses penelitian. Bagaimana yang dimaksud dengan penelitian? Contoh ya, tafsir. Bagaimana penelitiannya? Apakah penelitiannya meneliti Quran? Tidak. Penelitiannya ialah kembali bagaimana penafsiran para ulama. Ya. Karena itu barakallahu fikum, ketika ada seorang mengajarkan ilmu tafsir tidak pernah keluar dari ucapannya para mufassirin, paling tidak rujukan-rujukan bagaimana menurut Ibnu Katsir, misalnya bagaimana menurut misalnya ulama-ulama di zaman kita, Imam Sa'di rahimahullah misalnya, atau bagaimana tafsir Ibnu Jarir At-Tabari atau tafsir-tafsir mu'tabar yang lainnya atau aqwal para mufassirin dari kalangan para sahabat seperti Abdullah Ibnu Abbas atau dari kalangan para tabi'in, yaitu bagaimana ucapan-ucapan para ulama dalam tafsirnya. Fa barakallahu fikum, maka ketahuilah kandungan tafsir yang ada dipertanyakan. Bagaimana mungkin wong kita ini bukan orang Arab? Bahkan orang Arab pun, seandainya tidak pernah keluar dari penafsirannya, ialah aqwalu salaf, dan itu menurut pendapatnya, akan besar terjadi kesalahan. Nah, disinilah bentuk istiqra, pembelajaran, mempelajari, menelaah, dan barakallahu fikum, muncul di zaman sekarang, upaya untuk menakut-nakuti kesulitan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang susah. Ya, gitu ya. Dari dulu sampai sekarang belajar bahasa Arab enggak selesai-selesai. DL sampai jilid 7. Ya, ada istilah DL jilid 7. Itu DL bagi orang-orang tua. Ya, bahasanya bahasa-bahasa gaul kan begitu ya. Dan itu enggak ada. Durusul lughah kok sampai jilid 7 kan begitu ya. Dari dulu hanya jilid 1, 2 terus. Itu pun jilid 2 selesai, jilid 1-nya lupa, misalnya begitu ya. Dan seterusnya, digambarkan sulitnya bahasa Arab itu. Digambarkan sulitnya. Bahkan pada sebagian menggambarkan terjadi perselisihan gara-gara fathah, gara-gara kasroh, gara-gara tasydid, kan begitu ya. Nah, digambarkan sampai sedemikian rupa, betapa sulitnya, betapa payahnya. Di sisi lain, sebagian pihak menggampangkan. Mari belajar bahasa Arab dengan metode 24 pertemuan, saya jamin bisa berbahasa Arab. Dari sisi apanya, kan begitu ya. Sebagian pihak menggampangkan. Sampai dikatakan nulis, misalnya, ini ada misal demikian. In sahat takbir katanya. Kalau betul takbirnya, enggak usah dipermasalahkan, kan begitu. Bukan bermakna kita itu ingin dibentuk menjadi Sibawai, ya, Ibnu Hisham, bukan. Tetapi bagaimana kita masuk kepada Al-Quran, pintu utamanya lughatul Arabiyah. Dan tidak mungkin seorang dengan pintu yang lain. Tidak mungkin seorang akan masuk dalam membahas, memahami, mencermati, menelaah yang dikatakan istiqra' tadi, yaitu penelitian kepada Quran kecuali daripada lughatul Arabiyah. Lah kenapa kita dalam kondisi memayah-mayahkan, mempersulit yaitu diri sendiri dari hal mempelajari bahasa Arab. Sementara Quran itu dengan bahasa Arab, hadis juga dengan apa? Bahasa Arab. Penjabaran para ulama dengan bahasa Arab. Baik. Dulu waktu kita di Yaman ya, ada guru kita Syekh Ahmad bin Thabit ya, mungkin yang antum kenal tentang karyanya itu, ngajari bahasa Arab. Awal datang enggak paham kita apa yang dijelaskan. Paham kalian? Ya enggak paham. Enggak paham. Ya, bagaimana menjelaskan nahwu dengan bahasa Arab? Wong dengan bahasa Indonesia kadang-kadang enggak mudeng ya. Dijelaskan bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab dengan bahasa Indonesia aja kadang-kadang enggak mudeng. Terus bilang, harus sabar. Harus sabar, harus sungguh-sungguh. Sampai ada pengibaratan, ta'allam lughatul Arabiyah. Ta'allam lughatul Arabiyah. Hatta yakun, sampai dikatakan, isim ghair munsharif sara munsharifan. Katanya, sampai nanti ada isim-isim yang ghair munsharif. Kan itu aturan baku dalam bahasa Arab. Isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif itu isim-isim yang tidak menerima tanwin. Kalau kemasukan huruf jer, itu majrurnya dengan fathah seperti Ibrahim, Ishak ya. Isim-isim apa jamak taksir, masajid kan begitu ya. Katanya kamu belajar sampai nanti isim yang tidak menerima tanwin, kalau kasrohnya dengan fathah bisa dikasroh dan bisa ditanwin. Ya enggak mungkin ya. Tapi untuk menyemangati. Fa barakallahu fikum, membutuhkan kesabaran. Kita kembali bahwa kata beliau, bil istiqra'i ma min ijma'in, tidaklah sebuah ijma' illa wajadna lahu nassan. Tidaklah sebuah ijma' yang ditetapkan kecuali kami dapati ada nas yang menyatakan apa yang dikatakan dalam kesepakatan ulama. Dengan kata lain, bahwa ijma' suatu masalah yang kata para ulama ini menurut ijma, dengan kata lain seolah-olah tidak ada dalam Quran ataupun dalam hadis, ternyata setelah dipelajari kembali, tidaklah sebuah ijma yang ditetapkan kecuali kami dapati ada nas, ada dalil yang mendasari. Paham? Kapan itu terjadi? Ketika seorang mendapati dengan sekian perkara ataupun tahapan-tahapan untuk kemudian mempelajari agama. Tsumma qala kadzalika maqasat ta'ifatun qiyasan illa wa wujida nassun fi ma'na dzalika alqiyasi. Dan tidaklah sekelompok manusia yang mengkiaskan satu masalah, pengkiasan satu masalah ya, sebagai contoh tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin apa haram qaliluhu wa katsiruh. Setiap yang memabukkan itu kan haram, baik itu jumlahnya, kadarnya sedikit atau banyak. Nah, kan orang memahami bahwa selama ini yang memabukkan itu kan hanya khamr. Dan khamr itu kan cair berupa minuman. Sehingga sesuatu yang memabukkan, walaupun tidak cair, ya misalnya dengan apa? Dengan dihirup, ya. Wallah alam apa jenisnya. Atau dengan apa yang bentuknya tepung, bentuknya mungkin hanya uap. Itu walaupun memabukkan, maka tidak haram, karena yang diharamkan adalah khamr. Dalam Al-Quran dikatakan apa khamr? Karena khamr itu memabukkan. Nah, orang mengatakan, oh berarti itu kias, ya, sehingga sesuatu yang berupa tepung, berupa bubuk, berupa uap jika dihirup memabukkan itu kias, padahal nyata-nyata bukan kias tapi nas, paham ya? Tapi nas, setiap yang memabukkan bentuknya padat, bentuknya cair, uap maupun apa saja, selama itu memabukkan maka dengan nas dikatakan apa? Haram, ya. Tapi orang yang tidak paham mungkin mengatakan, oh ini pengkiasan. Nah, itu di antara kalimat kadzalik maqasat ta'ifatun qiyasan illa wa wujida nasun fi ma'na dzalikal qiyas. Jadi, tidaklah sekelompok manusia yang mengatakan qiyas kecuali didapatkan ada nas yang menyatakan bahwa dalilnya ialah dengan nas. Lakin yatafawatun nasu fi isti'abin nususi au muqarabatu isti'abiha. Namun yang namanya manusia itu ada keterpautan. Keterpautan dalam hal memahami nas. Dalam hal memahami nas. Misalnya ada sebuah nas. Ya, tadi yang kita contohkan. Kemampuan untuk memahami. Memahami dengan sempurna. Manusia bertingkat-tingkat. Tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Atau mendekati kepada kemampuan dalam hal memahami. Sehingga sebagian mengatakan dengan qiyas. Sebagian mengatakan tidak dengan dalil. Berdasarkan ucapan Nabi tadi, ini diharamkan. Faham? Jadi kemampuan seseorang dalam memahami baik itu nas yang ada pada Quran maupun pada hadis bertahap ataupun bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Berbeda-beda. Summa qala hafizahullah. Wa qalilun humul ladina istaw'abu an-nususa, dan sangat sedikit orang-orang yang barakallahu fikum kemampuan dalam hal memahami. Dengan kemampuan yaitu memahami penuh, pemahaman yang sempurna terhadap nas, itu sangat sedikit. Misla al-imam Ahmad rahimahullah, seperti Imam Ahmad rahimahullah, au qaraba isti'abaha, atau orang-orang yang mendekati kepada kemampuan dalam hal memahaminya. Falihada tajid inda kathirin minal ulama, karena itu dijumpai banyak di kalangan para ulama, qiyasatin sahihatin, yaitu kias-kias yang benar. Kias-kias yang benar, tetapi dikatakan hadahumullahu ilal qiyas sahih, semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka kepada qiyas yang sahih. Walakin law tawassa'a fi dirasati as-sunnati la wujida anna hunaka nassan minasyari'. Tetapi andai kata seorang memperluas dalam hal memahami dalil, artinya kalau orang itu membaca kitabnya, itu misalnya bukan hanya satu rujukan, tapi dia sudah menelaah sekian penjabaran ulama tentang sebuah nas, ya, tentang sebuah nas atau tentang sebuah ajaran agama, akan didapati bahwa dalam masalah ini ada nasnya, bukan dengan qiyas. Li'anna Rasulullah SAW bayyanal usul wal furu'a, karena Nabi menjelaskan perkara prinsip maupun perkara cabang, bihaith lam yatruk syai'a, di mana beliau tidak meninggalkan suatu apapun. Baik, jadi kembali bahwa Syekh Rabi ingin menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam setelah seseorang atau ulama itu meneliti, menelaah, dan kemampuan ulama itu berbeda-beda, maka ternyata tidaklah sebuah ijma yang dikatakan, misalnya ada suatu masalah dikatakan ini para ulama dalam bab ini mengatakan terjadi ijma, bukan karena barakallahu fikum adanya dalil-dalil yang bertentangan, tidak, namun dasar pijakannya ijma, bukan karena Quran, bukan hadis, ya. Demikian pula ulama mengatakan bahwa masalah ini adalah dasar pemikirannya, pijakan dalilnya, argumennya ialah qiyas. Maka berdasarkan kepada penelitian, tidaklah sebuah ijma yang dikatakan dalam sebuah masalah menjadi argumen, atau tidaklah sebuah masalah yang argumennya karena qiyas kecuali didapatkan padanya apa? Nas yang menunjukkan tentang masalah tersebut. Hal itu berdasarkan bahwa tidaklah semua masalah kecuali Rasul SAW telah menjelaskannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-An'am Ma faratna fil kitabi min syai. Kami tidak mengalfakan, kami tidak melupakan di dalam Al-Quran itu sedikit pun. Tidak ada sesuatu yang ada dalam urusan agama ini luput penjelasannya dari Al-Quran. Demikian pula qaulu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan pada hari ini telah aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Apa maknanya? Fadinuna kamilun la naqsofi. Agama ini, agama kita ini agama yang sudah sempurna, yang tidak ada kekurangan padanya. Faham? Kalau tidak ada kekurangan, sempurna, berarti kalau ada masalah, ada suatu perkara yang katanya dasarnya, argumennya ijma atau qiyas, ternyata setelah dipelajari lebih dalam lagi, dalil dan dasarnya ada nas, yaitu ada dalil, baik itu Quran maupun hadis. Kemudian, qala fa ba'dun nas yajtahid wa yaqis. Sebagian manusia itu berijtihad, sebagian manusia mengkiaskan, wa yakunu qiyasuhu sahihun, dan qiyasnya benar, mulhaqun binassin, mengiringi nas. Jama'a baina illatin ya'ni mu'tabarah. Mungkin dalam bab ini ya, sedikit sebagai bentuk faedah, bahwa dalam qiyas itu kan ada rukun dan syurut ya. Mungkin sebagian yang mempelajari tentang usul fikih, dalam hal qiyas saja, aturan qiyas yang oleh para ulama dikatakan bahwa di antara dalil, di antara argumen dalam agama kita ialah qiyas. Paham ya? Qiyas. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Nah, dalam pembahasan qiyas itu pun ada aturannya, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Paham? Tidak sembarangan. Di antara rukun yang ada pada qiyas ialah adanya illatun jami'atun bainal asli wal furu'. Di antara rukun yang harus terpenuhi, kalau dalam masalah yang pokok, yang kemudian masalah cabang, pengin dikiaskan, itu harus ada apa sebab yang sama. Itu termasuk rukun dalam qiyas. Kalau di situ tidak ada sebab yang sama, sebabnya berbeda, maka batal qiyasnya. Iya. Itu batal qiyasnya, tidak teranggap. Maka dikatakan di sini, jama'a baina illatin yakni mu'tabara. Ada perpaduan sebuah illah, sebuah sebab yang dianggap. Di sana juga ada syurut. Di antara syurut qiyas, alla yukhalif an-nassa as-sahih. Juga qiyas tidak boleh. Tidak boleh seorang menggunakan qiyas, syaratnya adalah tidak boleh bertentangan dengan nas yang sahih. Misal ada nas, ada dalil dari Quran, dari sunnah. Kok Anda menggunakan qiyas bertentangan lagi? Batal tidak qiyasnya? Batal. Paham ya? Jadi sana ada rukun, ada syarat-syarat qiyas. Tidak sembarangan seorang menggunakan qiyas. Tsumma qala lakin fil mas'alati nassun ma balaghahu. Tetapi ketika ada seorang ulama yang mengkiaskan sesuatu, paham? Kemudian dengan qiyas itu tepat, tidak salah dia, dan dikatakan menyertai nas yang ada, dan dia tidak ada membedakan dalam masalah pengkiasan sebabnya. Artinya Allah berikan taufik ketika mengkiaskan itu betul. Tetapi belum sampai kepadanya dalil, paham? Belum sampai kepadanya dalil. Walau balaghahu an-nasu lahtajja bihi wa taraka al-qiyasa. Seandainya sampai kepadanya dalil, nih Quran demikian, ini hadis demikian, dia akan tinggalkan apa? Qiyas tadi, paham? Dan ini mungkin. Ini mungkin terjadi pada seorang alim. Terjadi pada seorang alim. Sehingga dalam memutuskan suatu masalah, ditanya suatu masalah, dia menggunakan kias dan tidak salah dalam apa jawaban tadi, artinya tidak menyimpang. Hanya saja seandainya dalil itu datang kepada dia, maka dia akan mengedepankan apa? Mengedepankan dalil dan bukan mengedepankan qiyas. Tsumma qala ya'ti man ba'dahu mimman darasa sunnah, datang setelahnya orang-orang yang mempelajari sunnah, minal jawami' wal masanid wal ma'ajim ila akhirih. Ini berkaitan dengan sumber-sumber hadis ya. Sumber-sumber hadis oleh para ulama itu ada diistilahkan dengan kitab al-jawami' wal masanid wal ma'ajim. Adapun kitab yang berkaitan dengan kitab al-jawami', kitab al-jawami', kitab jawami', kitab yang ditulis oleh para ulama, kitab yang ditulis para ulama di situ mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan abwabuddin, bab-bab yang berkaitan dengan agama. Bab-bab yang berkaitan dengan agama. Ya seperti mungkin yang masyhur seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Agama yang berkaitan dengan ahkam, ya masalah bersuci, masalah sholat, bahkan masalah iman. Ya, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu dikatakan kitab Al-Jawami. Maka dikatakan Jami' As-Sahih. Jami' As-Sahih Al-Musnad. Kemudian berkaitan dengan kitab Al-Masanid. Kitab Al-Masanid itu kitab yang awalnya juga hanya perhatian kepada hadis yang sahih. Kepada hadis yang sahih. Barakallahu fikum, dengan memperhatikan masalah yang ada kaitannya dengan penempatan. Yaitu hadis ini ditempatkan di bab apa. Ini penting. Misalnya hadis ini penjabarannya bagaimana, ditempatkan dalam bab apa, ada sinkronnya tidak, ada kesamaannya tidak, ada kesesuaiannya tidak. Jangan sampai kita berpendapat sesuatu, dalilnya beda. Ya. Kita mengatakan sebuah pendapat, kita berdalil berseberangan. Kita pendapatnya ke arah utara, dalilnya ke arah selatan sana. Artinya apa? Asal-asalan. Ya. Ini juga tidak benar. Baik. Adapun yang berkaitan dengan barakallahu fikum wal ma'ajim itu barakallahu fikum sangat dibedakan dengan yang lain, di mana para penulisnya yaitu pada kitab al ma'ajim, mereka-mereka yang mengumpulkan hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada sahabat ataupun kepada guru-gurunya yang barakallahu fikum mereka kenal seperti Mu'jam atau Tabrani, Mu'jam atau Tabrani maupun yang lainnya. Ini mungkin bisa diperdalam dalam kitab Mushalah Hadis. Dengan kesimpulan artinya para ulama yang mempelajari sunnah, mempelajari agama ini dari sumber-sumber, baik sumbernya al-jawami' wal masanid wal ma'ajim wa ila akhirih. Faham ya? Sumber-sumber kitab-kitab yang mengumpulkan hadis, ya Bukhari, Muslim, ada Sunan Abi Dawud, ada Tirmidzi, ada juga nanti ada Musannafat, ya Musannafat seperti Musannaf Abdul Razak dan yang lainnya. Ini sumber-sumber yang berkaitan dengan apa? Hadis. Walaupun termasuk kelebihan daripada kitab Musannaf itu hadis dan juga asar. Itu lebih sulit lagi, ya lebih sulit lagi. Dengan kata lain, itu merupakan kitab-kitab yang di dalamnya mengandung apa? Mengandung kumpulan-kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah berkaitan dengan nama sahabat atau berkaitan dengan pembahasan fikih? Ya, seperti Imam Bukhari, misalnya dalam bab wudu disebutkan hadisnya apa? Dalam Sahih Muslim juga demikian. Kita kembali. Tsumma qala ya'ti man ba'dahu mimman darasa sunnata minal jawami' wal masanid wal ma'ajim wa ila akhirih. Fayajidu Ibn Taymiyyah fayajidu anna hadha al-ijma'a kana fihi nassun. Dikatakan ternyata setelah dipelajari sumber-sumber yang ada, ternyata ijma' yang dikatakan itu ada nas yang mendasari masalah tersebut. Faham? Berarti bukan karena ijma'. Tsumma qala ajma'u ijma'an sahihan muwafiqan lin nusus, mereka bersepakat tentang suatu masalah tetapi kesepakatan itu mencocoki dengan nas asy-syar'iyyah, nusus asy-syar'iyyah. Walau wajadu hadzan nass lahtajju bih. Seandainya para ulama yang tadi menyepakati dalam satu masalah berdasarkan ijma' dan kemudian mereka mendapati nas tadi, paham ya? Mendapati nas tadi akan mengambil nas dan tidak mengambil ijma', artinya tidak berargumen dengan ijma'. Lakin fama wajadu, tetapi mereka tidak mendapatkan atau belum mendapatkan, faja'a man yatatabba kabni tamiyah wa ghairih, datang orang-orang setelahnya yang melakukan istiqra atau melakukan pembelajaran lebih dalam seperti Ibnu Taimiyah maupun yang lainnya, bil istiqra'i fa wajada anna hunaka ijma'atin, didapati di sana sekian banyak ijma' atau ijma'at, qamat wa fiha nususun thabitatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ijma' yang itu menjadi dasar argumen dalam satu masalah didapati ada nas atau dalil yang tetap dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka qiyasatun qasaha ulama, di sana juga ada kias-kias yang dikiaskan ulama, wahya qiyasatun sahihatun, dan itu juga kias yang betul. Walakin hunaka nususun, tetapi di sana ada nas dalil, minan nabi al-karim alaihi salatu wassalam, lam tasil ila ilmihim, yang belum sampai kepada ilmu mereka, belum sampai kepada pengetahuan mereka, sehingga mereka menggunakan kias. Bisa dipahami ya, garis besarnya bahwa sebagian ulama dalam menetapkan masalah itu kadang mereka berdasarkan kesepakatan. Kenapa? Belum sampainya dalil. Andai kata beliau, kata Syekhul Islam, andai kata mereka itu mendapati dalil yang belum sampai tadi, kemudian datang, maka akan mendahulukan apa? Mendahulukan dalil. Demikian pula sebagian mereka mengkiaskan. Wa ala kulli hal, al-imamu Ahmad kana syadidan fi raddi al-qiyas. Dan Imam Ahmad, beliau seorang yang sangat keras dalam menentang qiyas. Wa kana yungkiru kathiran minal umur allati yudda'a fiha al-ijma'. Bahkan beliau banyak mengingkari masalah-masalah yang disematkan, yang katanya menurut ijma'. Yungkiru ala man yaqul, beliau mengingkari pendapat orang yang mengatakan al-mas'alatu ajma' alaiha al-qaum. Beliau sampai mengatakan kalau ada orang mengatakan masalah ini para ulama sepakat, beliau pun mengingkarinya. Wa yaqul wa ma yudrik anna hunaka ikhtilafan, ketika seorang mengatakan bahwa ini masalah atau masalah ini disepakati para ulama, siapa yang mengira bahwa dalam masalah itu selamat dari perselisihan, kan begitu ya, ketika mengatakan ini masalah sepakat para ulama badannya, siapa yang menjamin bahwa di dalamnya tidak ada perselisihan. Fal yaqul a'lamu atau fal yaqul la a'lamu khilafan fil qadhiyati al-fulaniyah. Maka hendaknya seorang lebih selamat untuk mengatakan, dengan mengatakan dalam masalah ini saya tidak tahu adanya yang menyelisihi. Beda tidak? Dengan mengatakan masalah ini para ulama sepakat, dengan mengatakan saya tidak mengetahui adanya seorang yang menyelisihi. Faham? Beda tidak? Beda. Qala wala yaqul ajma'atil ummah ala hadhil qadhiyah. Jangan mengatakan ulama sepakat dalam urusan ini. Al-ahwatu ayyakula, dan yang selamat seorang mengatakan la'alamu khilafan, saya tidak mengetahui ada padanya perselisihan atau adanya yang menentang. Li'annahu qad yakunu hunaka khilafan lam yablughu walam yattali alaih. Bisa saja sebuah masalah yang dikatakan sepakat ulama ternyata ada yang menyelisihi. Bisa saja seorang mengatakan sepakat ulama, tetapi belum sampai dia menelaah, ternyata ada orang lain yang tidak sependapat. Sehingga pernyataan yang mengatakan bahwa sepakat para ulama itu lebih dihindari, dan yang lebih selamat dengan mengatakan dalam bab ini saya tidak mengetahui ada yang menyelisihi. Paham? Seandainya datang berita bahwa oh ternyata ada yang menyelisih, berarti dia tidak salah. Karena sebatas ilmunya, paham? Sebatas pengetahuannya dia mengatakan, dalam masalah ini saya tidak mengetahui ada yang menyelisihi. Kalau tiba-tiba sampai kepadanya ada yang menyelisihi, maka di sini dikatakan sebatas ilmunya dia, sebatas pengetahuannya dia, dia mengatakan tidak ada yang menyelisihi. Beda dengan mengatakan ini masalah sepakat ulama padanya. Paham? Ini yang diingkari oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik, demikian wallahu alam yang bisa kita sampaikan pada pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita, kemudahan kepada kita untuk senantiasa mempelajari apa-apa yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Quran maupun sunnah dengan pemahaman salafuna saleh. Baik, kemudian di sini ada sebuah pertanyaan. Sebagian dari golongan Hizbi yang tidak menerima hadis tentang ayah dan ibunda Rasulullah SAW di neraka dengan dalil itu merupakan pelecehan kepada beliau SAW. Lalu mereka juga berdalil bahwa siapa saja yang terkena darah keringat Rasulullah SAW tidak akan masuk neraka, maka ibunda beliau tidak dikatakan menjadi penghuni neraka karena otomatis kulit maupun darah atau tubuh beliau yang lain yang mulia juga tersentuh oleh ibunda beliau. Bagaimana ulama salaf dalam bab ini? Baik, kita ketahui bahwa isbatul barokah, ya, subutul barokah. Kita kenal bahwa al-barakatu minallah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan itu asalnya datang dari Allah. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa ada amalan-amalan yang membawa keberkahan. Contohnya apa? Al-bayyani fil khiyar malam yatafaraqa. Jual beli itu berdasarkan apa? Berdasarkan kepada pilihan, yaitu seorang menentukan tentang pilihannya sebelum berpisah. Misalnya ada barang begini, gimana? Kamu cocok? Setuju? Gak ada masalah? Sebelum berpisah, transaksi dalam kondisi sudah selesai, kemudian bubar, ada akad, maka di situ baiatnya ataupun jual belinya apa? In sadaq burika lahu. Kalau jujur, maka diberkahi. Faham? Maka di sini apa? Termasuk dalam hal bermuamalah. Sebuah jual beli betul ada pilihan, bebas. Ada yang mengatakan apa? Pembeli itu apa? Raja. Enggak juga ya. Artinya berhak memilih, berhak itu, berhak misalnya menentukan kok ini demikian kan begitu. Tapi juga ada kejujuran. Kalau pada keduanya kejujuran, betul-betul si pembeli memang niatnya mau membeli, si penjual juga tidak bohong, diberkahi. Berarti ini apa? Allah tetapkan barokah dalam sebuah amalan. Kemudian juga barokah dalam jasad, seperti Nabi kita Muhammad SAW di masa hidupnya, keringat beliau, ya, baju beliau, rambut beliau, kan begitu ya. Nah, ini semua tidak berfungsi ketika barakallahu fikum seorang yang kemudian misalnya mendapatkan keringat Nabi menyentuh badan beliau dalam kondisi tidak mengimani dengan apa yang beliau ajarkan. Baik, penguat dalam bab ini paman beliau. Beliau menangis ketika wafat, ketika dalam kondisi maut, sakaratul maut. Diajak untuk kemudian mengikuti Islam, tapi ternyata terpengaruh dengan pembesar-pembesar Quraisy. Beliau menangis. Naam. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Naam. Walaupun diperingan tentang siksaan paman beliau, menunjukkan apa? Bagaimana paman beliau, yaitu usahanya, upayanya, pengayomannya, naam, tidak memberi manfaat. Baik. Demikian pula ayah dan ibu beliau. Tidak bermakna bahwa seorang yang kemudian mendapatkan keringat beliau, mendapatkan jasad beliau di masa hidupnya, rambut beliau, kemudian terus terjaga dari keselamatan, yaitu tentang dimasukkan dalam an-nar. Bahkan beliau pun juga mengatakan tentang Fatimah, putri beliau, sesungguhnya barakallahu fikum, aku tidak kuasa sedikit pun dalam penentuan keselamatanmu, kan demikian. Taib, sehingga dalam bab ini bukan menjadi alasan, ya. Lebih-lebih sekarang mengatakan garis Nabi dengan mengatakan keturunan. Ya. Kamu itu siapa? Kalau saya jelas keturunannya sampai Rasul, apakah jaminan? Yang menjadi jaminan amal seseorang, yang menjadi jaminan akidah seorang. Walaupun seorang itu ada hubungannya dengan Nabi, nasab misalnya, seandainya seorang tidak mengikuti apa yang Nabi ajarkan, tidak akan selamat. Fabarakallahu fikum, tidak ada pertentangan bahwa keberkahan pada jasad Nabi, tetapi keberkahan itu bukan kemudian menjamin seorang selamat dari apa? Yaitu kalau Allah masukkan ke dalam neraka. Antara apakah seorang dimasukkan dalam surga neraka, itu bukan karena barakallahu fikum tentang keberkahan jasad beliau. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.